kejeng lagi sendiri, ditinggal pacar kemarin pagi. Jeng, anak kejeng, jangan frustasi, ditinggal pacar kemarin pagi. Masih ada Persija, penyemangat.